hari ini satu temanku pergi, pergi jauh, takkan pernah kembali. Sekeras apapun menangis, takkan merubah yang telah terjadi. Harus ku lepas hari ini, kan ku ingat kembali semua tempat jalan waktu bersamanya. Setiap kata yang tadi ucap bagai warisan yang telah disiapkan, harus ku jaga. Selamat jalan, selamat jalan teman, selamat. Takkan pernah kembali. Sekeras apapun menangis, takkan merubah yang telah terjadi. Harus ku lepas mulai hari ini, takkan terulang lagi. Senyum canda marah atau kecewanya, badai rindu yang kini ku rasa, badai rindu takkan pernah reda. Sampai